Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd, kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Muslim, dan pada pertemuan terakhir telah mengambil hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadih, fa illam yastati' fa bi lisanih, fa illam yastati' fa bi qalbih, wa dhalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah kemurahan tersebut dengan tangannya, dan seandainya dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan seandainya tidak mampu, maka dia mengingkari dengan hatinya. Wa dhalika adhaful iman, dan mengingkari kemungkaran dengan hati adalah selemah-lemahnya iman. Dan telah ketahui di pertemuan yang lalu bahwasanya mengingkari kemungkaran dengan hati itu perkara yang muta'ayyan, perkara yang wajib. Wajib bagi kita mengingkari kemungkaran. Kalau dengan hati, itu wajib. Dan seandainya mampu dengan tangan, itu yang terbaik. Ketika seorang melihat barang yang muharram, minuman keras, dan dia mampu untuk memusnahkannya, maka dia musnahkan. Atau melihat ada alat kemungkaran, alat musik yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia musnahkan. Dan seandainya tidak mampu, misalnya kalau dia melakukan hal tersebut menyebabkan dharar terhadap dirinya yang dia tidak mampu untuk menghadapi dharar tersebut, atau jika dia ingkar dengan kekuatannya menyebabkan kemungkaran lebih besar, maka dengan lisannya. Dan juga sama dengan lisan, sehingga tidak mampu karena khawatir dharar yang tidak bisa dia hadapi, atau justru kalau dia ingkari akan menambah kemungkaran, maka minimal mengingkari dengan hati. Sekali lagi, mengingkari dengan hati perkara yang tidak ada tawar-menawar. Tidak boleh kita ridha dengan kemungkaran. Dan setelah beliau menyebutkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala rahimallahu ta'ala, haddatsana Amr bin Amr An-Naqid wa Abad bin Humaid wa Abu Bakar ibn Nadhr wa lafdhu li Abad bin Humaid. قالوا حدثني يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن الحارث عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسمر عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله عز وجل في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوفا يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ف فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسان فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلب فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع فحدثت عبد الله بن عمر فأنكره علي فقدم ابن مسعود رضي الله عنه فنزل بقنا فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعود فانطلقت معه فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثته ابن عمر. قال صالح وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع. Dari Abu Rafi, wahyu maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menukil dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi pada suatu kaum sebelumku melainkan Allah jadikan untuk nabi tersebut dari umatnya hawariyun wa ashabun, para penolong dan pengikut." Dan ini alal aglab, ghalibnya para nabi memiliki pengikut dan memiliki ansar. Adapun sudah kita katakan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada nabi pengikutnya hanya beberapa orang saja, atau satu dua orang, bahkan ada nabi yang tidak ada pengikutnya. Yakhuduna bi sunnati wa yaqtaduna bi amri, yang mana para pengikut dan para penolong nabi tersebut mengambil tuntunan dari nabinya dan beriktida, beruswah, meneladani perintah-perintahnya. Begitu pula Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan generasi yang menjumpainya, itu generasi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sebaik-baiknya generasi. Tidak ada pengikut Nabi yang lebih baik daripada pengikut Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Nabi kita adalah Afdhalul Anbiya, Nabi yang paling afdal. Kita katakan tidak ada pengikut Nabi yang lebih baik dari pengikut Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia. Dan Nabi kita seperti sudah kita bersama, beliau mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam." Aku adalah sayyid walad Adam, anak keturunan Adam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma inna takhlufu min ba'dihim khulufun." Kemudian setelah itu berganti generasi, yang mana generasi geraslahnya keadaannya yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka mengatakan apa yang tidak mereka lakukan dan melakukan apa yang tidak mereka diperintahkan. Mengatakan sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan, hanya berbicara dengan perkataan baik, sementara dia sendiri meninggalkan kebaikan tersebut. Dan mereka melakukan perkara yang tidak diperintahkan, bahkan perkara dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan ini hampir serupa dengan yang Allah sebutkan di surah Maryam. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan para nabi, Allah katakan setelahnya, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَىٰ وَاتَّبَعُ الشَّهْوَىٰ وَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Setelah Allah menyebutkan para nabi alaihimus salatu wassalam dan bagaimana keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, Allah katakan setelahnya, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ, dan setelah mereka diganti dengan generasi abau shalah wa tabau syahawat, yang mana keadaannya mereka orang-orang yang menyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu. Wa sawfa yalqauna ghayya, dan mereka seperti itu akan mendapatkan kesesatan, tersesat dari jalan kebenaran. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman jahadahum biyadi fahu mu'min." Barang siapa yang menjihadi mereka, mengingkari mereka dengan tangannya. Kita mengingkari orang-orang yang mengatakan apa yang tidak mereka lakukan dan melakukan apa yang tidak diperintahkan. Maksudnya mereka berbuat maksiat kepada Allah subhanahu dan Rasulnya. Barang siapa yang menjihad dan mengingkari kemaksiatan mereka dengan tanya, fahuwa mu'min. Maka dia seorang mu'min. Wa man jahadahum bilisani fahuwa mu'min. Dan barang siapa yang mengingkari mereka dengan lisannya, maka dia seorang mu'min. Wa man jahadahum biqalbi fahuwa mu'min. Dan barang siapa yang menjihadi, mengingkari mereka dengan hatinya, maka dia seorang mu'min. Walaysa wara'a dzalika min iman habbatu khardalin. Dan tidak ada setelahnya, tidak ada setelah mengingkari ke muka dengan hati, minal iman, bagian dari keimanan, habbatu khardalin, walaupun sebesar biji sawi. Maknanya seorang mukmin wajib, kalau dia memiliki, masih memiliki keimanan, wajib mengingkari kemungkaran. Wajib mengingkari kemungkaran, minimal dengan hatinya. Adapun kalau sudah tidak memiliki kemungkaran dalam hatinya, kata Nabi tidak terdapat minal iman habbatu khardalin. Tidak ada di hatinya keimanan walaupun sebesar biji sawi. Dan ini hadis sama dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani. Fa illam yastati fa biqalbi. Wa dhalika dha'ful iman." Kemudian Abu Rafi maula Rasulullah SAW mengatakan, ketika aku mendapatkan hadis ini dari Abdullah Mas'ud, maka aku ceritakan hadis tersebut kepada sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Hanya saja kata beliau, ketika ibn Umar diceritakan hadis ini, fa'angkarahu alayya, beliau mengingkarinya, mengingkari hadis tersebut. Dia tidak percaya kalau ibn Mas'ud yang menukilnya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan Abdul Mas'ud datang ke negeri Madinah, kemudian beliau singgah di Qanah. Qanah kata Al-Imam Nawawi, wadin min awliyatil Madinah, alai malun min amwaliha. Katanya Qanah nama salah satu lembah yang ada di Madinah. Kayaknya Ibnu Mas'ud datang ke Madinah. Maka ketika Ibnu Umar mengetahui Abdul Mas'ud datang ke negeri Madinah, istatba'ani ilaihi, beliau memintaku untuk menemaninya, datang kepada Abdul Mas'ud, ya'udhu, menjenguknya. Fantalaqtum, maka ketika aku diminta oleh Ibnu Umar untuk menjumpai Ibnu Mas'ud atau menemani yang menjumpai Ibnu Mas'ud, aku pun bertolak bersama Ibnu Umar menuju Ibnu Mas'ud. Falamma jalasna, ketika kami duduk di majlis Mas'ud, sa'altu Ibnu Mas'ud an hadal hadis. Aku bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang hadis tersebut. Tentang hadis tadi yang sudah kita lalui, yang Ibnu Umar tadinya tidak percaya. Fahaddatsanihi kama hadatsu Ibnu Umar. Maka Ibnu Mas'ud menceritakan kembali hadis tersebut, persis seperti yang aku sampaikan kepada Abdullah ibnu Umar. Ini tentunya faraj dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan keluar yang Allah berikan kepada Abu Rafi, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini buah dari kejujuran. Orang yang jujur, orang yang baik, orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti senantiasa Allah akan berikan baginya jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar kepadanya dari semua kesulitan. Dan tentunya bukan perkara yang ringan beban mental yang dihadapi oleh Abu Rafi maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ketika beliau meriwayatkan hadis, menukil hadis dari Mas'ud, kemudian Ibnu Umar tidak percaya dengan hadis tersebut, dengan nukilan tersebut. Dan kita tahu siapa Ibnu Umar. Beliau tokoh sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan faraj kepada Abu Rafi dengan datangnya Ibnu Mas'ud ke negeri Madinah. Kemudian juga Allah mudahkan Ibnu Umar mengajak Abu Rafi untuk menjumpai Ibnu Mas'ud. Dan beliau pada saat itu menyempatkan untuk bertanya tentang hadis tersebut. Dan Ibnu Mas'ud menyampaikan kembali hadis tersebut persis seperti yang disampaikan Abu Rafi kepada Abdullah Ibnu Umar. Ini benar-benar faraj dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kau berikan kepada Abu Rafi. Dan juga dalam hadis ini kita bisa mengetahui tercelanya orang-orang yang memiliki sifat yang disebutkan. Yaquluna ma la yaf'alun. Orang yang berkata tapi perbuatannya menyelisihi perkataannya. Dan ini seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Allah menyeru orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak melakukannya? Sungguh besar kemurkaan Allah kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan. Sekali lagi, seorang yang menyampaikan kebaikan dan mengingatkan serta mencegah manusia dari kemungkaran, seorang ad-da'i ilallahi azza wajal, seorang mu'allimin nas al-khair, hendaknya dia menjadi orang yang pertama melakukan kebaikan tersebut dan menjadi orang yang pertama yang meninggalkan kemungkaran tersebut. Kalau tidak, maka masuk dalam ancaman ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Dan juga Allah subhanahu mengatakan tentang keadaan orang-orang dari Bani Israel yang mereka hanya bisa berkata dan amalannya menyisihi perkataannya. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun? Apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat kebajikan dan kadang kalian melupakan diri kalian sendiri? Kalian tidak melakukannya. Dan kalian membaca kitab, kalian mengetahui ilmunya. Itu kebaikan yang hendaknya dilakukan, tapi kalian tidak melakukannya. Afala ta'qilun? Tidakkah kalian berakal? Maknanya, kalau dia berakal, pasti dia akan melakukan perkara yang baik tersebut sebelum orang lain. Dan juga dalam hadis ini menunjukkan kewajiban kita, dan ini syahidnya, untuk mengingkari kemungkaran. Mengingkari kemungkaran. Dengan tangan kita, seandainya kita mampu, dan seandainya tidak, maka dengan lisan kita, dan minimal mengingkari kemungkaran dengan hati kita. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan banyak fawaid tentang Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu anil Munkar. Dan kita akan baca sebagian apa yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam syarahnya. Dan ini sangat bermanfaat untuk kita. Qala rahimahullah ta'ala, di antara kalam beliau mengatakan, wa'lam anna hadal bab a'ni bab al-amri bil ma'ruf wa nahy anil munkar qad dhayya aktsaruhu min azwan min azmanin mutatawilah wa lam yabqa minhu fi hadhihi al-azman illa rusumun qalilatun jidda. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya masalah ini, yaitu masalah al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, memerintahkan manusia kepada kebajikan dan mencegah manusia dari kemungkaran, ya rahmukallah, qadhiya aktsaruhu min azminatin mutatawilah, kebanyakan katanya masa ini telah terabaikan sejak zaman yang lama. Maknanya pada zaman sahabat radhiyallahu anhum, pada zaman Nabi, al-amru ma'ruf benar-benar ditegakkan oleh Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Kemudian setelahnya, kata tabi'un dan tabi'in, Tapi semakin hari, semakin berlalu waktu, semakin lemah penegakan dalam amar bil ma'ruf wa nahyu anil munkar tersebut. Kata beliau, "Walam yabqa minhu fi hadhil azman illa rusumun qalil jiddan." Dan tidak tersisa pada zaman ini, pada zaman Imam Nawawi rahimahullahu taala, kecuali katanya hanya sedikit sekali. Wa huwa babun 'azimun bihi qawamul amri wa milakuhu. Dalam keadaan katanya yang namanya masalah al-amru bil ma'ruf wa nahyi munkar merupakan perkara yang besar. Bihi qiwamul amri wa milakuhu, yang dengannya tegak suatu perkara, yang dengannya tegak agama ini. Dan milakuhu, yang merupakan kendali agama ini. Itu al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Mengajak manusia, memerintahkan manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran. Terlebih pada zaman sekarang. Zaman sekarang otak manusia dicuci dan dibersihkan dari perkara yang sangat agung ini. Ditanamkan yang namanya toleransi, ditanamkan yang namanya al-hur, kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, kebebasan bertindak. Yang mana orang yang mendengar al-amru bil ma'ruf wa nahyi munkar justru diingkari, dianggap mutasyadid, orang yang kolot, orang yang tidak mengikuti perkembangan dan sejenisnya. Tuduhan-tuduhan yang sangat keji terhadap orang yang ingin menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau, wa idza kathara al-khubth amma al-iqabu as-salih wa at-talih. Dan katanya jika al-khubth, jika keburukan, jika kemaksiatan tersebar dan banyak, amal iqabu as-salih wa at-talih, maka hukuman Allah Subhanahu wa taala, iqab Allah Subhanahu wa taala akan meliputi semuanya. Baik orang yang saleh, pelaku maksiat, orang-orang durhaka, begitu pula saleh, orang yang baiknya terkena hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau, wa idza lam ya'khudhu 'ala yadi adh-dhalim aw syaka an ya'ummahum Allah taala biiqabihi. Dan jika kaum mukminin tidak mencegah, tidak mengambil tangan orang yang zalim, tidak mencegah pelaku kezaliman dari kezalimannya, maka tidak lama atau Allah akan segera menimpakan kepada mereka hukumannya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Kemudian beliau menyebutkan ayat, maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya. Antusibum fitnah yusibum adabun alim. Jika mereka terkena fitnah atau terkena adab yang pedih, ketika mereka menyisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau, fayanbagi li talibil akhirah wassa'i fi tahsili ridallahi azwajal an yatanya bihadal bab, fa inna naf'ahu azim la siyama waqad dhahaba mu'dhamuhu. Maka hendaknya katanya bagi orang yang menginginkan negeri akhirat dan berusaha untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, an ya'tani bihadzal bab, untuk memperhatikan masalah ini. Itu menjadi orang yang merintahkan manusia kepada kebajikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Kenapa? Fa inna naf'ahu 'adzim, karena manfaatnya sangat besar sekali. Lasiyama qad dhahaba mudham, terlebih lagi pada zaman sekarang katanya masalah ini banyak disia-siakan oleh manusia, telah hilang kebanyakannya. Wa yukhlisun niyyatah, dan ketika dia menegakkan dalam ma'ruf wa nahyi munkar, katanya hendaklah dia mengikhlaskan niat tersebut. Wa la yahabanna man yunkiru alaihi lirtifai martabatih, dan jangan sekali-kali segan karena terhadap orang yang mengingkarinya. Ketika dia menegakkan al-amru bil ma'ruf dan nahi munkar, jangan segan dengan orang yang menyisihi dan mengingkarinya. Lirtifai martabatih, jangan segan dikarenakan kedudukannya tinggi di mata manusia. Jangan takut, karena ia sedang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah taala qala wa la yansuranna Allahu may yansur. Jangan takut sama manusia, bagaimanapun tingginya, tinggi kedudukannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, wa la yansuranna Allahu may yansur. Sungguh Allah akan menolong orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya menegakkan al-amr bil ma'ruf wal munkar itu merupakan bentuk pertolongan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lainnya, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim." Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala, berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Wa qala ta'ala, dalam berfirman dalam ayat yang lainnya, "Wal ladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan berikan hidayah, petunjuk kepadanya jalan kami. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam ayat yang lainnya, "Ahsiban nas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun, walakad fatanna alladina min qablihim, falaya'lamanna allahu alladina sadaq, walaya'lamanna al-kadibin." Apakah manusia mengira akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman dalam keadaan mereka belum diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah mengetahui siapa yang benar keimanannya dan siapa yang dusta dalam keimanannya. Ini tentunya nasihat yang sangat berharga dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dorongan kepada kita agar kita bersungguh-sungguh dan meluruskan niat dalam menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi munkar. Dan beliau memberikan semangat kepada kita, jangan takut. Jangan takut dengan pelaku kemungkaran. Dan jangan takut dengan orang-orang yang mengingkari, orang yang mendekatkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi munkar. Orang yang mengingkari agama Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena bersama kita Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang menolong agama Allah Subhanahu wa taala dan Allah sudah menjanjikan pertolongannya. Wala yansurunna Allahu may yansur. Sungguh Allah akan menolong orang yang menolongnya. Masih ada waktu, kata beliau, faedah yang lainnya. Walam annal ajra ala qadri nasab. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya pahala yang diraih oleh seorang hamba itu sesuai dengan kadar jerih payah dan lelah yang dia dapatkan. Ini juga doa bagi kita. Jangan merasa rugi ketika kita mengorbankan diri kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai banyak pengorbanan kita, semakin lelah kita dalam perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi berkata kepada Aisyah, "Ajruki ala qadri nasabiki." Pahala yang kau dapatkan sesuai dengan kadar jerih payah, kadar letih dan lelahnya kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan rugi. Bahkan kita hendaknya berlomba-lomba untuk mengorbankan apa yang kita mampu dalam rangka menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annal ajra ala qadri nasab. Wala yutarikuhu aydan li sadaqatihi wa mawaddatihi wa mudahanatihi wa talabil wajahati indahu wa dawai manzilah ladihi fa inna sadaqatahu wa mawaddatahu tujib lahu hurmatan wa haqqan wa min haqqihi an yansahu wa yahdiyahu ila masalihi akhiratihi wa yunqidhahu min madariha. Ini juga sangat bermanfaat bagi kita, kata beliau, dan jangan sampai, katanya, dia mengabaikan al-amru bil ma'ruf wa nahyi munkar dikarenakan pertemanan. Dikarenakan temannya, sekalipun dia melakukan kemungkaran, dibiarkan saja. Tidak pernah diingatkan. Jangan dia tinggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi munkar dikarenakan pertemanan, dikarenakan teman. Mawaddati, atau dikarenakan dia orang yang dia cintai. Wa mudahanatihi wa talabil wajah indahu, atau dia tidak mengingkarinya dikarenakan mudahanah mengorbankan agamanya agar tetap baik hubungannya dengan orang lain. Dan ini tercela. Jika kita ingin menjaga hubungan seseorang, kemudian orang tersebut melakukan perkara yang harus kita ingkari, tapi kita menampak sebenarnya kita tidak mengingkarinya, maknanya mengorbankan agama kita, seperti setuju dengan perbuatannya, padahal perbuatan mungkar. mengorbankan agama dalam rangka menjaga hubungan baik dengan orang tersebut. Ini namanya mudahana. Dan itu tercela. Berbeda dengan mudarah. Kalau mudarah seseorang mengorbankan sesuatu, tapi bukan masalah agama. Bukan masalah agama. Mengorbankan sesuatu atau menampakkan sepertinya tidak ada pengingkaran kepadanya, tapi bukan dalam masalah agama. Dalam rangka menjaga hubungan baik dengannya. Dalam rangka menjaga hubungan baik dengannya. Dan kalau itu perkara yang baik, al-mudarah. Jadi menjaga hubungan dengan saudara kita perkara yang mabrur. Terkadang kita mengorbankan perasaan kita. Kita tidak setuju, kita tidak suka. Tapi kalau kita tampak ketidaksukaan kita akan rusak hubungan kita dengannya. Maka kita tampakkan sepertinya kita tidak bermasalah dengan masalah tersebut, sehingga bisa terjaga hubungan kita dengan baik. Itu perkara yang baik. Perkara yang baik. Dan dengan hal tersebut akan terjaga hubungan kita dengan saudara kita. Adapun kalau masalah agama, kemudian kita korbankan agama kita, makin mudahana. Dan itu tercela. Dia mengkemaksiatan, kemudian sepertinya kita mendukung atau memberikan, tidak mengingkari hal tersebut. Itu mudahana. Kata beliau, dia tidak bermudahana dikarenakan mencari kedudukan di sisi seorang atau agar kehormatan kita di sisinya tetap terjaga. Tidak boleh seperti itu. Kenapa katanya? Karena ini pertemanan yang baik, perkenalan yang benar, pertemanan yang benar, dan juga mawaddatahu, dan juga saling berkasih sayang yang baik, itu tujibulahu hurmatan wa haqqan. Itu melazimkan hormat dan hak. Kita harus menjaga kehormatan dan haknya. Jadi kalau kita berteman dengan seseorang, kita berkasih sayang dengan seorang, maka di antara kewajiban kita adalah menjaga kehormatan tersebut dan hak orang tersebut. Dan kata beliau, min haqqihi, dan di antara hak saudara kita yang kita cintai, yang kita berteman dengannya, katanya, an yansahahu wa yahdiyahu ila masali akhirati. Itu memberikan nasihat. Yang namanya nasihat, sekali lagi, adalah iradatu isayul khair ila al-ghayr. Keinginan kita untuk memberikan atau menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Itu namanya nasihat. Saudara kita berbuat maksiat, maka kita tegur. Engkau hendaknya tinggalkan hal ini. Mahfum? Ini namanya nasihat. Kita ingin kebaikan untuk orang tersebut. Kata di antara hak pertemanan dan hak orang yang kita berkaitan dengannya adalah katanya memberikan nasihat kepadanya, wa yahdiyahu, dan berikan petunjuk kepadanya ila masali akhiratihi, ke jalan yang bisa membawa kebaikan akhiratnya. Katanya teman yang hakiki itu teman yang bisa membawa kita kepada kebaikan akhirat. Kalau ada teman mengajak kita, nah, ayo kita belajar menuntut ilmu. Ayo kita sholat berjamaah, sholat lima waktu. Ayo kita tegakkan tauhid dan kita hindari kesyirikan. Ayo kita tegakkan sunnah dan tinggal kebidahan. Itu namanya teman yang baik. Itu teman yang hakiki. Wa yunqidhahum min madariha, dan teman yang baik atau teman yang hakiki adalah orang yang bisa menyelamatkan kita dari bahaya yang bisa menimpanya di akhirat. Tentunya bahaya yang menimpa seorang di akhirat adalah dikarenakan kemaksiatan yang dia lakukan. Dan kebaikan yang akan dapat seorang di akhir adalah dikarenakan amal soleh. Jadi katanya hak orang yang berteman dengan kita adalah mendapatkan nasihat dari kita, mendapatkan bimbingan dari kita, dan mendapatkan masukan-masukan yang baik dari kita. Yang dengannya dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian kata beliau, وَصَدِيقُ الْإِنسَانِ وَمُحِبُّهُ هُوَ مَنْ سَعَى فِي إِمَارَةِ أَخِرَتِهِ wa in adda dhalika al-naqsin fi dunya. Dan ini faedah yang sangat baik. Katanya shadiqul insan, katanya namanya teman seseorang, katanya wa muhibbuhu, dan orang yang mencintai seseorang yang hakiki, katanya adalah orang yang berusaha untuk agar kita bahagia di akhiratnya. Itu teman kita, katanya. Teman kita itu bukan orang yang memberi kita atau orang yang membantu kita dan tidak peduli dengan masalah akhirat kita. Itu kan bukan teman yang hakiki. Teman yang seperti itu akan terputus. Allah katakan, al-akhillau yawma'idin ba'duhum li'ba'din adu ilal mutaqin. Al-akhillau, orang yang berkasih sayang dengan dekat di dunia, kelak pada akhirat akan menjadi musuh. Satu dengan yang lainnya. Ilal mutaqin. Kecuali orang bertakwa. Itu yang membangun kasih sayangnya, pertemanan ini, karena Allah subhanahu wa ta'ala akan, itu akan dawam. Itu akan dawam. Sehingga kata Imam Nawawi rahimah ta'ala, kata teman yang hakiki, orang yang mencintai kita secara hakiki adalah orang yang berusaha untuk memberikan kepada kita atau untuk membawa kita kepada kebahagiaan di akhirat. Wa in adda dhalika naqsin fi dunya. Sekalipun terkadang menyebabkan katanya kekurangan untuk kita dalam masalah dunia. Wa aduhu, dan sebaliknya katanya. Musuh seseorang katanya yang hakiki man yas'a fi dhahabin au naqsi akhirati adalah orang yang bisa menyebabkan hilangnya akhirat seseorang atau berkurangnya derajat seseorang di akhirat. Itu musuh. Jadi orang yang bisa membawa kita kepada kebaikan di akhirat itu teman kita yang hakiki. Sekalipun di dunia bisa mengurangnya. Mungkin kita dibentak sama teman kita, ditegur dengan keras. Atau terkadang diingatkan dengan hal yang menyakiti dia. Tapi kalau itu menunjukkan kepada kebaikan, maka itu ketahuilah. Itu teman yang baik. Teman yang baik. Dan sebaliknya katanya, musuh seorang yang hakiki, seorang yang bisa menjerumuskan kepada kebinasaan di akhirat. Yang bisa menyebabkan hilangnya kebahagiaan seorang di akhirat. Itu katanya musuh. Sekalipun mungkin di dunia dia memberi dunia, memberi apa-apa yang dia inginkan. Tapi kalau menyebabkan dia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dialah musuh kita. Waduhu man yas'a fi dhahabin atau fi dhahabi au naqsi akhirati wa in hasala bisabi dhalika suratun nafin fi dunia. Karena musuh yang hakiki adalah seorang yang berusaha untuk menghilangkan kebaikan kita di akhirat. Sekalipun katanya nampaknya sepertinya dia memberikan kebaikan kepada kita di dunia. Wa innama kana iblis aduwan lana lihada. Katanya oleh karena itu iblis katanya menjadi musuh untuk kita. Kenapa? Karena dia yang berusaha untuk menjerumuskan kita di akhirat. Untuk menghilangkan kebahagiaan kita di akhirat. Iblis adalah makhluk yang paling berusaha untuk menggelincirkan dan membinasakan kita. Oleh karena itu iblis adalah musuh kita yang hakiki. Begitu pula orang memiliki sifat seperti iblis. Wa kanat al-anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in awliya lil mu'minin li sa'ihim fi masali akhiratihim wa hidayatihim ilaihi. Dan sebaliknya kata para nabi alaihi salatu wasalam, mereka adalah penolong-penolong untuk kaum mukminin. Orang-orang yang paling sayang terhadap kaum mukminin. Kenapa? Karena mereka berusaha untuk memberikan kebaikan kepada manusia. Itu agar manusia selamat di akhirat dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Sehingga para nabi orang yang terbaik, pembimbing yang terbaik untuk manusia. Dan iblis katanya adalah musuh manusia yang nyata. Karena iblis berusaha untuk membinasakan manusia di akhirat agar manusia semuanya masuk neraka. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Iblis itu menyeru para pengikutnya agar menjadi penghuni neraka. Ini pelajaran yang sangat berharga dari Imam Nawawi rahimahullah. Kita bisa menempatkan mana teman dan mana lawan. Teman itu bukan orang yang dekat dengan kita, memberi kita terus sepertinya mengingat kebaikan untuk kita daripada menjauhkan kita dari agama. Itu bukan teman. Teman kita yang hakikilah orang yang bisa membawa kita, mengajak kita kepada kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa nas'alullah al-karim taufiqana wa ahbabana wa sa'il muslimin li mardatih. Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita dan orang-orang yang kita cintai dan kepada seluruh kaum muslimin li mardatih, untuk bisa melakukan perkara yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an ya'ummana bi jawdih wa rahmatih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala meliputi kita semuanya dengan jauhnya, dengan kasih sayang dan rahmatnya. Jauh dengan jawad wahul karam, dengan kemuliaan dan kasih sayangnya. Wallahu a'lam. Ini akhir paragraf yang kita baca dari kalam Imam Nawawi. Kalam yang sangat bermanfaat bagi kita seandainya kita mentadaburinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dengan menyebutkan ayat-ayat serta isyarat terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.